Aku Cakar Jodoh, saya minta tolong bersama Dani The Otters, Edon Arisna, Ronza. Yes, nyanyi bareng-bareng lagunya ya. Kampreng Ganas, Reza Pratama. Jare Mas Doni lagu ini yang jaluk Pak Haji Nursan. Oh iya, spesial ya. Buat semua yang di sini yang bisa nyanyi, kita nyanyi bareng. Ben kenal karo lagu anyar ya Mas ya. Kebasan nunggu mongso. Tangannya di atas semuanya, tangannya yo semuanya, tangan di atas semuanya, sip. Anggang kulengan teni kowe, wes ono sesasi kenep dino wiki. Siap nyanyi bareng-bareng di belakang sampai dengar suaranya ya. Sekali lagi dia yang keras semuanya ya. Sebelah kiri semuanya. Tresna ku mong siji, langit bumi kan tak bisa sini. Yen ning ati ra ono wanita liya. Mas Doni nyanyi, Mas Doni. Samutusi aku raneng ngendi-ngendi, aku lumam amuk golek rezeki. Dani pangapurane awakku ra tau nangis siramu mergo tuntutan kejogo kanthi ora duwe wektu wektu kanggo ngancani uga ngaterke. Tepuk tangan buat Dani. Sebenarnya, yeah, ini hati rauh. Mas Doni sudah ya. Thank you Mas Doni. Pak Haji Nur Sanjo, terima kasih sekali lagi.